Ini Desi mau tanya yang paling jauh dari mana ini? Kamu Papua? Jepang. Ono arek Jepang ngono kuwi. Hah? Luar biasa. Sukabumi, yakin. Sukabumi. Oh. Ini yang paling jauh nanti dapat doorpress loh. Dapat doorpress yang paling jauh tentunya ya. Mungkin yang sebelah sini dari mana ini? Sekali. Kalimantan. Kalimantan. Kalimantan sama Sukabumi itu jauh mana? Iya, Semarang. Semarang luar biasa, kota atlas. Jepara, ukir ya. Luar biasa. Papua Timur. Yang jadi kalau Kalimantan sama Ketapang. Ketapang, Papua, Sukabumi, Jepara, Semarang. Paling jauh Jijang. Mana paling jauh? Pati cedak kono. Pekalongan. Pekalongan paling adoh. Mantap. Timur Leste, kelabine Jepara, Timur Leste. Timur Leste. Paham aku rupa-rupa Jepara. Hah? Dari lahir. Dari lahir Edan. Luar biasa. HSFC Community sangat luar biasa. Kompak selalu dia. Betul sekali. Karena ini belum ada permintaan masuk ya. Belum ada dong. Udah ada belum? Masuk ya tentunya. Hah? Apa? Ditinggal rabi. Ditinggal rabi. Gede dawa. Apa nih? Balungan kere. Yang paling rame mana ini? Yo. Yang paling semangat luar biasa request lagunya insya Allah nanti dimunculkan ya. Oh iya. Dari Papua Mas Bos ya. Selamat datang Kabupaten Batang tercinta, Kota Bumi Alas Roban. Kalau okay. Sampean dari mana Mas? Aku dari Irak. Irak? Irak. Wong Irak rupanya gini. Rupanya gini ya mesti. Aku alas robane. Bener. Di Irak ada alas roban berarti ya? Ada, itu tempat saya. Tempat saya lahir. Tempat saya lahir. Di sana bener. Tempat lahir beta. Bener. Di mana? Kalau di situ pokoknya ada. Oke, dimunculkan lagu apa ini Desa Desa Tata. Langsung saja kita bisa nikmati bareng-bareng bersama You. Pregas, Jos, Dabi. Satu lagu spesial buat teman-teman semua yang tadi sudah di request. terus. Terima kasih buat teman-teman ASFCI yang sudah kasih-kasih hadiah ya. Lumayan 2 juta. Dari Jepara. Spesial yang sudah minta. Sudah dihadirkan spesial buat yang sudah request lagu.